Murite Nabi mawon disebut sahabat. Murite sahabat disebut tabiin, pengikut. Murite tabiin disebut pengikutnya pengikut tabiin, tabiin. Muridnya pengikutnya pengikut disebut pengikutnya pengikutnya pengikut. Lha awake dhewe jenenge napa? Murite Kiai Haidar, niki Kiai Haidar. Kiai Haidar murite Mbah Ali Maksum Rabia. Mbah Ali Maksum murite Mbah Maksum. Mbah Maksum murite Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari murite Mbah Khairon utawa Mbah Gareng. Mbah Khairon murite Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim murite Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid murite Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan murite Mbah Jabbar. Mbah Jabbar murite Mbah Abdul Rahman murite Pangeran Sambu. Murite Mbah Abdul Rahman murite Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo murite Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko murite jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang murite jeng Sunan Ngampel. Sunan Ngampel murite Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridipun Syekh Jumadil Kubro. Muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin, muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khaliq Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Shodiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Nah ini sing lagi murite Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean jenenge apa? Ya tabi'i mulo beda gayane. Mulo ahli sunnah wal jamaah niku gayane beda-beda ya. Carane ngulang ya ora apa? Padha. Kanjeng Nabi ngulang sahabat ora ditulis ke Quran, wong sahabat apal Quran, wong talaki diulang bendino tur Quran turune berangsur angsur. Tapi begitu sahabat ditinggal Nabi, sahabat ngulangi sore sing wis rada bodho, mula ditulis no Quran. Begitu sahabat seto Qurane sahabat kepinteran longkek-longkek kaya cacing, ora iso diwaca karo tabeta. Biin mula akhirnya Quran diparingi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 75 Hijriah nun titik duwur tak lurus sak telu sebar manengi sore ora iso diwaca akhirnya diparingi harokat fathah kasroh domasyadda fathaten kasroten domaten sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohi di tahun 150 disebar mana Quran sing moco tambah jembar nih sing moco wong Andalusia wadduha metune wadduhe. Nek sing maca wong Turki mustaqim mustaqin. Nek sing maca wong Padang lakan utek lakan muwi. Nek maca wong Sunda alladzina tali alladzina. Nek wong Jawa alhamdu alkamdu wong duwene hono caraka. Ya hayyu ya qayyum ya kayu ya ka. Yumu rabbil alamin radhi huruf ain duwene ngo monggo padha ngomulo metune rabbil nga. Lamin radhi huruf dot duwene lo mulo Ramadan metune romelan. Wong Bali sirotol boten iso metune sirotol ladina nam talim waril makdubi alaihim maladalin dene wong Bali wong Bugis alaihim alaihin mulo Abdurrahman berdua mang wong-wong Bugis niku benang mawon bangang ngoten. Perbedaan-perbedaan itulah maka harus ada ilmu baru sing namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah nek tekatene sampean terus ngulang piye? Sing ngerti ya ulama. Mula ulama selalu ngaten ayo aja ati-ati aja nglumpat kadon tulung kowe konslet. Lah niku mula kadang di sini kita dengan suka heran. Mari kita langsung nyutuk mesti konslet. Contoh paling gampang sampean niku lho ora padha. Sahabat niku muridé Nabi. Sebab sahabat muridé Nabi nek zikir ngeten niki wis muni rasa diulang. Ya Allah metune ya Allah. Ya Allah, tapi sampean wong neng kene diulang ya Allah metune ya Allah. Mula kiai-kiai sepuh nek zikir muni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah supaya sampean krungu niroa niroake. Lah nek terus kiai madakno karo sahabat nek meneng ngene to. Ra muni apa-apa, nah sampean apa ya iso niroke wong ra krungu apa? Apa tuku tasbih maca napa Mbah Mbah ra weruh. Lah niki gampang niku lho, wal jamaah pita. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwe dek-dek ono sing protes, sahabat iki nek zikir meneng. Lah yo sahabat muridé Nabi, menengi atine nang Gusti Allah. Lah nek wong campur sari menengi yo turu kok. Lho, beda, Kang. Niki lho urusan wal jamaah kaya gini. Nggih. Poso nek muridé Kanjeng Nabi ya wis ngoten niku poso wong alim-alim poso. Tapi nek wong kene terus poso ya sepi ya ngono tok. Mula nek ngriki carane ulama ben poso ketok regeng terus kabeh rumangsa pengin poso dan kedatangannya selalu dirindukan, mula nek poso kancanane kolek. Kancane mercon dardor-dardor oh wis poso. Kita mula poso niku mercon niku hiburane santri. Mula kula nek salat isya terus ana sing mercone dor alhamdulillah. Wong kula iso ndelok santriku wis khusuk apa durung ngono kene. Nggih mercon. Lha mula kula niku paling gething nek riyo apa poso-poso ana operasi mercon bareng kula ora seneng ngono. Wong niku hiburan santri kok dadi operasi barang. Wong ora bakal diunggahno dadi bom ya ora wong ora ngerti carane lho. Lha niku poso, terus engko tengah wengi ana sing tuk tuk sahur teng Wonosobo wedhus wedhus tangi dus. Kok jero omah le jawab ya pi sapi wis tangi ngono ku ya. Terus bareng ngoten niku Ramadan dadi regeng wong mudik, nggih, motor siji tumpake wong 5. Terus bareng ngono halal bi halal, ya begitu halal bi halal enak. Sebab nopo ya ana wong nandur pelem, ana nandur gedang kadang dibalangi anake tanggane, nggih. Ha niku nek riyaya kudu ngapura-ngapura, nan lan teng arep boten nandur napa-napa, mulo plencing nang kebun binatang ya ora apa-apa. Ini yang sederhana sebenarnya. Oh cukup terus kita gitu kepengen saking rindunya sama Rasul sampai lali. Ini gue persis kayak wong delok bal-balan tak niki niku. Rumangsa kangen pengen ro bal-balan tur duwe tiket. Akhirnya begitu mlebu pintu gerbang royokan aku sing paling dhisik. Akhirnya rasido delok bal-balan mati kecepit ning ngarep. Lah kan yo padha rebutan mlebu swarga malah perang kaya ISIS kaya ngoten niku lho niki. Akhirnya mati kabeh ora sida mlebu swarga wong al-qatil wal maqtul fin benar lho niki mula NU santri ya kana wis kana ya napa ya. Hajine santri karo hajine muridé Nabi yo gak padha, Mas. Muridé Nabi nek haji langsung mlebu Ka'bah wong pinter. Nah wong mriki ngantrine 16 tahun. Sebab ngantrine kesuwen mula nulis apa nemplekno gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Engko nek wis kedaftar terus latihan, mriki bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Wonosobo. Kok kerdus teng triplek, labbaik Allahumma hajjan ngono. Oh, nek untung ra dibedhil karo malaikat. Wong biyen abroha gawe Ka'bah palsu wae dibedhil kok. Iki kok ora lho niku, tapi kok ora ana wong ngelok-elok bid'ah nang anu Ka'bah palsu. Ora ana sing ngunekke bid'ah. Begitu tak teliti ora dilokno wong duwe KPI ya. Iki kita nggih, terus mungkin sing lunga haji diterno karo wong sak kampung teng asrama haji, terno mriko. Sing lunga haji terno ning asrama haji, sing ngeterno ning pundi? Menggo kebun binatang. Wis biasa ngoten iki wong mriki. Lha iki kok dicutut-tutut mulu. Kalau kita ndak hati-hati, kalimat ini sangat berbahaya buat kita kaum muslim apa nasi muni kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masya Allah, orang ngerti sampean, urung tahu, urung ngerti akibatnya bahwa itu sudah pernah ada sejarah besar kekacauan terjadi di situ. Mula ulama rakonslet wong melu fekih, melu tasawuf, melu anu enak ngeten lho. Lho saiki wong ayo harus bersihkan. Apa lali saiki mundur sik titik ngeten kene cara kiai mundur ya. Quran iki wis cetha latal bisul haqqo bil batil. Latal bisul haqqo bil batil. Wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis dingendikake al halalu bayyinan wal haramu bayyinan. Wis cetha kabeh kok. Apa Imam Syafi'i waktu nulis hujah iki lali Quran? Kok sampai wani gawe hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul makdurat. Al-masyakotu tajlibu taisir. Apa waktu Imam Syafi'i nulis lali karo kalau latal bisul haqqabil batil. Mundur didik. Quran ini wis cetha. Nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubudullah ubudu quwata. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wis muline cetha. Apa Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis kitab hikam iki lali? Kok sampai nulis min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja'i inda wujudi jalal wa lali. Lha kadang nek mboten dipikir mundur didik ngono ntroto. Kafir. Syirik menake lali ngoten lho. Kulo jarene Gus Dur kafir dhewe dak dikateke. Terusane piye? Lali aku. Iki lagi. Kula masyaallah beda. Jeneng Nabi di kalangan kita dengan kalangan sahabat siji. Niku muridé Nabi nek teng mriku ya wis biasa wong muridé Nabi nggih. Muridé Nabi ni ya ngoten nika, salat ya wis langsung wong Arab Arab niku panas, jam sedoso pun panas nika. Dadi sekitar jam setengah rolas niku pun teng omah kabeh diundang salat dhuwur wis ning jero masjid. Lah teng mriki jam setengah rolas lagi enak-enak ning pasar, enak-enak ning sawah. Mula salat dhuwur nek cara mriki diundang setengah loro ora apa-apa. Iya mbiyen ngundang salat asar setengah lima biasa wong as-salatu ala waktiha kok wong salat iki sak dhuwure wektu salat niki ala kabeh alal mimbar kono yo ala kene yo ala niki wetengen geser titik niku fauqa nek tengah tit atrof mulai salat dhuwur setengah rolas tekan setengah telu sampean usoli fardhu dhuhri arba'a rakaatin lagi sak rakaat teng asar ora apa-apa sing penting dasi ning jero salat dhuwur entah mang tak kok kiai khaitar iki lho tak dadi sampean ngunang cari aku gawe-gawe wong fekih ini ngono kuwi rasa ini nyeruat ayo sholat dhuwur setengah los ala wakti ya akhirnya liane orang makmum sholat dewe-dewe ya diimami setan akhirnya ini kaya yang dinteni setengah loro lagi Allahu Akbar Allahu Akbar lagi salat subuh ya ora galak-galak kiai mbiyen. Assalatu khairum minan naum. Niku adzan Arab. Ya adzan mriki ya. Assalatu khairum minan naum. Salate cekak turune sing dawa adzan mriki. Nah ya la salah. Santri ini teko siji loro serung mlebu kabeh ya. Rabbana ya Rabbana. Enak mawon iki mboten enten kok terus ganggu wong salat yo ora. Wong iki nyelo kok, lha wis atine wis dadi kupinge wis dadi ana wong pujian biasa mawon malah seneng. Rabbana zalamna anfusana. Kalau dikoleki makmum ku ndi? Lebu-lebu ya. Ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel wis ket mau gringgingen. Ya tombo ati. Yang pegel ya nambani atine dhewe ta iki wong pegel. Isi rung teko-teko baru kiai ini keras diurugi anjang-anjang dilurupi gengeran indahnya nih lo ya Allah tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini kadang nih terus kau yang ngerti ini tak kok Nabi ini dipatung no ya Rauleh gitu, digambar ora oleh. Nang awak dhewe dikon seneng, carane piye? Ya wis diake-ake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ora oleh, dipatung ora oleh. Eh disebut anger esuk sore awan bengi, disebut-sebut. Nek disebut-sebut iku suwe-suwe lak seneng. Nang nyebut Nabi ya sak carane dhewe wong umate Nabi macam-macam. Ana sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad, lahir ana ing Mekah, dina Senin, 12 mulut. Nah, ya ini tuh orang desa nih. Berarti tak campur sari ini ya termasuk desa nih. Ini santri ngeten iki ulangane gampang. Wassalamun stamirun ulakhine atan jantat. Santri nom. Nek gayane santri tua ya siji. Allah ya Allah. Halam halaka ya Rasul salam. Napase wis cekak. Nah terus ana sing apik model kaya Habib Syekh niku apik wong Arab nang Wonosobo. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Au au kok kok kok ya nana apik. Nah wong campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo. Artine apa? Ora dong wong campur sari. Tapi saking senenge teko ning alun-alun, ora muni wong muni ya ora iso akhire teko nggawa gendera. Ya no no. Ya no no. Sak muni-muni iki ta. Nggih mboten. Sing ora kuman gendera ya nganggo jempol. Ya no no. Indahnya umat Rasulullah. Salah. Gitu. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya carane dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng. Bisa sampean. Ya Rafi'an. Loh, Haidar sakit nih. Ana badayaji. Ya ulal ju. Ya uhailal jud diwal garami duhai senangnya pengantin baru neneng neneng. Ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama ala kiai. Jadi betulnya si senengan India ya gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyah. Loh sakit. Al-Fatiha jiratan alami ya uailal ju. Naknu jiranun bidal alami karamil ikhsah. Tunhiu mantu, halu tunhiu India tu. Kalau di sana tak kerasa. Si senengnya Jawa ya Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ayo praune nengal. Biar nika. Sing tapi sing putus cinta yang digaya dhewe. Wong lagi remuk atine. Ya Nabi salam alaika. Langsung nyantal. Ya Habib salam. Ya Habib salam, salawatullah. Ya narap cerita, karo sapa. Betapa indahnya dinamis Islam Indonesia. Lengono sing alok-alok, kiai-kiai senengane dangdutan, gawe-gawe. Ya ora. Kiai ora seneng gawe-gawe, nek ora cocok ya ora kok. Buktine wayang ora tau dirubah mbek kiai, wayang iki Jawa ya Jawa. Wong nek tiga bahasa Indonesia ya elek. Om bumi guncang kancing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ini ora dadi. Lho kita. Indonesia Raya ini Jawa tok. Apa Indonesia tok Jawa ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba nek basa Jawa. Indonesia lemah banyu ninyong. Ora apik kok rusak. Lho ya ora bakal disalih ini azan misalnya azan ya kaya ngoten niku wis ngoten niku azan. Nggih. Ayya alam sholat. Niku azan salini dangdut rusak. Ayya ala sholat. Ayya ala sholat. Ini rusak kok. Ini belum kaya orang rupa-rupa. Orang-orang. Lain-lain ini jenis ini betul. Mula kadang uang nek hati-hati. Mari kita langsung mengambil dari Allah. Mengambil dari Rasul. Langsung Quran, langsung hadis. Kenapa hasilnya konslet? Karena rangu Quran. Awak ndak ngukur awak, ndak ikut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Lah mula awak dhewe iki kelas teng mriki, kelas e ning ngene iki. Mula ojo ribut sampean. Lah ini lho maknane kenapa kita mesti gawe mauludan nek gak di ana ulun. Coba apa kula iso cerita kaya ngene niku nek radi anakno mauludan. Apa kula ning pinggir pasar terus ngomong terus sampean ngrungokno ya ora mungkin. Tapi dengan seperti ini kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar kewajibane wong Islam lho niku lho. Napa male kok wis muni Wonosobo kita harus sering menasihati wong Wonosobo niki. Wonosobo niku kudu sering dinasihati soalnya mriki niki mbiyen omah setan. Lha madhemit ya Wonosobo niki tak kandhani. Ya omah setan iki Wonosobo niki kok. Yang paling menolak Islam, yang paling anti karo Islam niku ya wong Wono. Sopo sing badhok 1500 kiai niku ya wong ana sapa? Kiai disatene ya nang ana sapa niki? Nggih, ora ngandel piye sampeyan. Sekek sakniki pengenane makame sebagian teng Kasiran iki kok dipunenten niku gedhe-gedhe niku. Niku tangan kan wong ana sapa? Wong sapa kan doyan menungso. Lha mbiyen doyan, tapi gara-gara terjadi kekeliruan terus doyan. Jawa niki mbiyene ana sapa niki hindune Brahma, Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahman niku mensyaratkan mati niku muksa. Muksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso muksa nglakoni telung perkara, Upanishad, kabumian, upawa. Basa Upanishad niku menghilangkan jati diri. Nggih, menghilangkan jati diri. Jadi Upanishad niku piye jati dirinya niku hilang bar tadi DPR misalnya ben tidak ada jati dirinya berupa tadi bakul dawet ngoten niku. Lah niku namine Upanishad. Niku. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasa niku pun mandek ora mangan, ra ngombe, ra ndemuk bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse, eling bojone. Akhire macet ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa petoro karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa petoro karang aja dituku larang niku produk gagal muksa. Akhirnya kegagalan-kegagalan niku menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun boten niat moksa golek ilmu sing luwe enteng namine ilmu ngraga sukma. Ngraga sukma diajarkan oleh ajaran Kali, Kali ajaran Durga, Durga ajaran Siwa supaya iso moksa nglakoni pancamakara Bhairawa tantra. Lah pancamakara niku boten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu. Lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso. Terus ngeroko, sukmo supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas sisane teng gunung kemukus boyo lali supaya wetenge mboten kelacak lucuk dipakane tumpeng supaya akalit tenang diombeni arak supaya sukmone pas lunga mboten obah awake pakane ngangge mangan daging menungso mulo tukul sumanto. Lha akhire wong Wonosobo iso ngraga, sukma begitu iso ngraga sukma sukmane lunga dijak nyolong jenengane ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet, sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula teng mriki tukul santet pelet ngepet. Dadi nek pengin ngerti asal usule santet pelet ngepet asli ilmune wong Wonosobo. Asli mriki. Lha niku terus akhirnya kiai 1500 dipangan teng mriki. Mila akhirnya dikirim ulama sing teng mriki teng daerah mriki wong ilmu niki menjalarnya cepet luar biasa. Wong Magelang belajar, wong Jawa Timur belajar, Jawa Tengah belajar, Jawa Barat belajar. Kabeh niku munggah teng Dieng belajar mriku. Mula terus akhirnya dikirim kiai sing ra iso dipangan wong langsung berangkat ke tanah Jawa. Namine Sayyid Jamsuddin Al-Baqir Al-Farsi saking Persia sing dikenal kanthi jeneng pendekar Pulau Persik, gurune Tio Buki. Nek teng film Cina niku, lho niku terkenal iku Sayyid Jamsuddin Al-Baqir medhun ning tanah Jawa manggen teng Gunung Kidar mriku kondang jenenge Syekh Subakir, wong-wong Jawa nyebut Sayyid Jamsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku angel. Lah mula kali Sayyid Jamsuddin Al-Baqir diusak asik niki Wonosobo sebagian Melayu teng daerah Segoro Ki Idul, Melayu ngulon munggah Gunung Serandil, Melayu ngulon Pelabuhan Ratu, Melayu ngulon Jampang Sukabumi, Melayu ngulon teng ujung kulon, Melayu ngulon numbal malih teng ngriku mula diarani Banten niku maknane tumbal sak Indonesia sak niki wong kok muni Banten kok tumbal niku ya wong wono sapa nek ngarani tumbal kan Banten nggih mboten nah ini niki gak ora sing Melayu ngetan munggah Gunung Lawu, Melayu ngetan Gunung Kawi Malang, Melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi dhuper mriko saya Subakir sepuh teng mriko tadhai pemimpin Bhairawa namine Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Menak Sembuyu Bajul Sengoro mangan uang male. Lah saya Subakir rada sepuh mula dikirim murid nami Mbah Brohim kali Mbah Maulana Isha ini generasi sing luber mriko. Menak Sembuyu nyerah akhirnya Dewi Sekar Dadu anak Menak Sembuyu pasrah ke kali Mbah Isha pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Tengger Gresik. Lah sebagian Melayu teng Bali ngulang tantrayana ilmu lea. Saat ini waktu ini ku sebagian malih Melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang Kediri. Milo ditakluk nih kali Sunan Bonang saking kampung namine Kampung Singkal. Saat ini dadi Singkal Anyar mlebu teng daerah Prambon Nganjo. Akhirnya tiang Bhairawa sing teng ngriku nyerah ya wis Kang aku aja patene aku nyerah ya wis nek ngono muter-muter tetep rapopo ning aja uda arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep rapopo, ingkung menungso ganti ingkung pitik. Mantrang rogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula ulama-ulama sepuh ra ono sing protes sebab niku pun didamel kali Sunan Bonang. Mula Ustadz Anyaran sing ra ngerti asal usul mesti ribut babakan tumpeng, babakan ingkung sebab ra ngerti asal usul. Usule mulane ana wong kok ribut babakan tumpeng ingkung critani isih ngeyel mawon ya ditapuk lambene ngono mawon. Lha niki lho maknane mulo diurut ngoten niku kok sithik ya. Lah begitu urusan perdemitan beres terus dikirim guru ngaji. Salah satu guru ngaji sing dikirim pok-pokane namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wong Jawa nyebute Syekh Jumadil Kub. Ubra medun teng daerah Gunung Tengah ngriki sebab gunung yang meledas-meledos sing nyebabke bubare tanah Jawa niku. Napa kok gunung dikirimi Quran? Sebab ben ora meledos gunung wedine karo Quran. Lau angzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Lah mulo kiai-kiai Jawa Tengah nek gunung wis obah macane lau angzalna hadzal Quran. Lah nek Mbah Marican maca napa? Rusa-rusa ngoten mboten. Mbah Marican mbiyen nek gunung wis obah maca kidung nembangke kidung jenenge kidung kacer. Lho kok iso kidung kacer niku terjemahane lau angzalna niku dijenenge kidung kacer sebab ilat Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Nah. Oke, lho udanah. Lho kok ora sida mule sampean no arep mule modele. Oke. Lah saya Jumadil Kubro teng mriki duwe putra namine Ibrahim pindah Palang Tuban di putra Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Saya Jumadil Kubro duwe murid nami Samsudin pindah Kerawang damel pesantren teng Kerawang teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok pesantren diarani pesantren Kuro maknane Quran. Teng mriki duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon

aja didulur tuwa malati muridku. Para wali yen alon nek nandur urung iso adus, urung iso wudu, ya wis nek pengin melu Islam ayo nyemplung sisan jenenge kungkum nek wis kungkum wudune karo aduse kecekel niku nangil to nggih engko nek wis melu naku mlebu plengkungan kono lho ya Kang mlebu ghafura dijenengke gapura enak terus bareng ngoten niku diulang alon-alon ya dadi wong apik. Nah pelajaran paling angel niku pelajaran urusan mati. Nek wong Hindu niku ora mati, wong mati meng diluk terus reinkarnasi hidup kembali. Tapi nek wong Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane jelaske innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan konsep reinkarnasi niki? Mula supaya wong Jawa paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangke dengan bahasa lokal jenenge nopo ojo lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong-wong Jawa niku senengane nembang, mulo gekke tembang sik ora lali. Lho nek ngaji barang nek bange kan mboten lali, ngaji Alfiyah misale, wala Muhammadun ibnu maliki, Ahmadur rabbil akhir maliki. Musalliyana ala nabiyil mustofa wa alil mustaqbilina syarofa ngentekno timbo coba nek sing kula Muhammadun wa ibnu maliki ora nyantol pemene wong Jawa niku senengane nembang apa mawon nembang wong Jawa niku nandur nembang cukur nembang petan nembang lakokno sapi nembang bojo minggat nembang nang Bali ya Sri Tang balio nembang sila, baru mentok nembang tok mentok tak kandani, mentok atau kandani, baru lintang nembang ya neng tawang ono lintang kayu nembang, kita perlu semut semut dengan anak kebo bungkang nembang, wong Jawa senengane nembang, wong baru silet nembang. Demok silet, ku dikenal.